Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Al-maf'ulu ma'ah, maf'ul bersamanya. Qala Ibnu Ajurrum rahimahullah, babu al-maf'uli ma'ah, babu al-maf'uli ma'ah, bab tentang al-maf'ul ma'ah, objek bersamanya. Wa huwa al-ismul mansubu alladhi yudhkaru libayani man fu'ila ma'ahul fi'lu, yaitu isim mansub yang disebutkan libayani dalam rangka menjelaskan man fu'ila ma'ahul fi'lu, objek yang dikerjakan bersamanya fi'il, pekerjaan itu dikerjakan bersamanya pekerjaan itu, ya. Jadi ada fa'il pelaku fi'il, ada subjek pelaku pekerjaan, ada pekerjaan dan ada objek, ya, yang bentuk objeknya di sini adalah pekerjaan itu dikerjakan bersamanya. Nah, dikerjakan bersamanya. Baik. Nahu qawlika ja'al amiru wal jaysha. Telah datang al-amir bersama al-jaisha. Tayyib, fa'ilnya adalah al-amir, pekerjaan tindakannya adalah al-maji, kedatangan. Kemudian maf'ul ma'ahnya adalah al-jaisha, artinya kedatangan, ya, al-amir itu bersama keberadaan al-jaish. Baik. Tentara. Wastawal ma'u wal khasabata. Air itu naik bersama al-khasabah, yakni alat pengukur. Ya. Yang menyertainya. Alat pengukur itu tidak ikut naik. Nah, alat pengukur posisinya diam di tempat, ya kan? Khasabah nanti akan jelaskan maknanya dalam syarat. Dia diam di tempat air yang naik gitu. Nah. Jadi al-ma' adalah subjeknya, fa'ilnya, istiwa ini adalah pekerjaannya, ya. Kemudian man fu'ila ma'ul fi'l, alladhi fu'ila ma'ul fi'l adalah al-khashabah. Pergerakan air naik, ya, itu terjadi bersama dengan khashabah yang menyertai di situ. Naam. Aqul al-ashiru minal mansubat. Kata syarih hadahullah, kul al-ashiru minal mansubat, yang kesepul dari mansubat, al-maf'ulu ma'ah. Al-maf'ulu ma'ah. Ay, alladhi wujida fi'lul fa'ili bimusahabatihi. Yaitu alladhi wujida, yang wujida ditemukan, fi'lul fa'ili, pekerjaan subyek, pelaku pekerjaan, bimusahabatihi, dengan kebersamaannya. Ya. Dengan kebersamaannya. Wahwa al-ismu sarihul fadlatu al-mansubu bil-fi'li au ma fihi ma'nahu wa hurufuhu alladhi yudhkaru li bayani dhati allati fu'ila al-fi'lu bimusahabatiha. Al-waqi'u ba'da wawin tufidul ma'iyyata nassan. Ini definisinya lebih panjang daripada yang disebutkan di matan. Nah, dijelaskan satu persatu bagian dari definisi ini. Yang pertama, al-ismu, faqulun al-ismu kharaja bihil fi'lu wal harfu wal jumlah. Ucapan kami al-ism keluar dengan kata ism, fi'il, huruf dan jumlah, kalimat. Fala yakun wahidun minha maf'ulan ma'ah, maka salah satu dari ketiganya bukan maf'ul ma'ah. Wa qawluna as-sarihu kharaja bihil mu'awwalu bis-sarihi. Keluar dengan kata sarih, al-mu'awwal bis-sarih yang ditakwil dengan isim sarih. Berarti isimnya harus isim sarih. Apabila isimnya bukan isim sarih, meskipun bisa ditakwil menjadi al-mu'awwal bis-sarih, ditakwil dengan sarih, fala yakun maf'ulan ma'ah, maka tidak bisa jadi maf'ul ma'ah. Ya. Wa qawluna al-fadlatu kharaja bihil umdatu ba'dal wawi. Keluar dengan kata al-umdah, keluar dengan kata al-fadla, al-umdah, al-fadlatu kharaja bihil umdatu ba'dal wawi. Ya, kata ucapan kami al-fadlah, apa artinya al-fadlah? Al-fadlah artinya tambahan. Al-fadlah artinya apa? Tambahan. Ya. Kharaja bihil umdah, keluar dengan kata ini al-umdah. Al-umdah artinya patokan. Al-umdah artinya apa? Apa? Patokan. Nah, artinya dia inti dari kalimat. Jika dia umdah, berarti patokan dalam kalimat. Naam. Ba'dal wawi, setelah al-waw. Nahu, contoh. Apa tadi umdah? Patokan, sandaran, jadi artinya inti dari kalimat. Naam. Harus ada, umdah itu harus ada. Ada pun fadla itu tambahan. Naam. Nahu ishtaraka Zaidun wa Amrun. Contoh ini ishtaraka Zaidun wa Amrun. Apa? I'rab ishtaraka. Ya, ishtaraka fi'lun madin. Naam. Ya, ini mudah. Mabnun alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Zaidun i'rabnya sebagai tayyib. Fa'ilun marfu'un bi bil-fi'li. Alamat rafi'i ma'adha? Dhamma dhahr ala akhir. Tayyib. Al-wawu harfu athin. Naam. Amrun ma'tufun ala Zaidun. Naam. Wal tayyib. Alamat rafi'i? Tayyib. Penjelasannya fa'amrun umdatun amrun umdatun la yustagna anhu. Umdah amr adalah umdah, ya, la yustagna anhu, merupakan umdah, inti dalam kalimat. La yustagna anhu, tidak bisa diabaikan. Tidak bisa diabaikan. Harus, ya, harus ada. Idh la yuqalu, karena tidak bisa dikatakan dalam kalimat ishtaraka Zaidun. Ishtaraka Zaidun tidak bisa. Bagaimana coba ishtaraka Zaidun? Begitu saja. Tanpa wa amrun. Apa makna ishtaraka Zaidun wa amrun? Nah. Zaid dan Amr ishtaraka berserikat. Kalau dikatakan ishtaraka Zaidun, Zaid berserikat. Berserikat dengan siapa? Hah? Berserikat itu harus dua pihak, kan? Nah. Li'annal istiraka, karena al-istirak, perserikatan, la yakunu illa bainathnaini fa'akthara, tidak bisa terjadi kecuali antara dua orang minimalnya, fa'akthara atau lebih. Dua orang atau lebih. Jadi amrun dalam kalimat ishtaraka Zaid wa Amr posisinya sebagai umdah, merupakan inti dalam kalimat. Naam. Faham ya? Umdah artinya apa? Inti. Itu lebih mudah mungkin untuk dipahami. Kita artikan aja inti ya. Inti dari kalimat. Artinya dia tidak bisa, la yustagna anhu, tidak bisa ditiadakan. Tidak bisa diabaikan. Dia harus ada. Nah, kalimat, kesempurnaan kalimat bersandar padanya, berpatokan pada inti dia. Naam. Adapun maf'ul ma'ah, kedudukannya dalam kalimat bukan umda, bukan inti. Ya. Tetapi apa? Fadlah, tambahan. Nah, kenapa penjelasannya kharaja bihil umdatu ba'dal wawi, dikaitkan dengan al-umda ba'dal wawi? Ada isim, isim itu isim sharih, jatuh setelah huruf wawu, tetapi dia bukan fadlah melainkan umdah. Karena maf'ul ma'ah adalah maf'ul, ya, alladhi fu'ila ma'ul fi'l, dengan menggunakan wawu. Jadi maf'ul ma'ah itu isim yang datang setelah al-wawu. Coba, ja'al amiru wal-jaysa. Al-jaysa di sini maf'ul ma'ah setelah al-wawu. Istawal ma'u wal-khasabat. Al-khasabat maf'ul ma'ah setelah al-wawu. Maka untuk membedakan antara maf'ul ma'ah, yaitu isim sharih setelah al-wawu, dengan yang bukan maf'ul ma'ah, seperti dalam hal ini isim yang datang setelah wawu adfin. Paham tum? Sama-sama isim sharih, ya, dan sama-sama didahului oleh huruf wawu. Hanya saja pada maf'ul ma'ah dia fadlah tambahan, sedangkan pada na'am, pada ma'tuf adalah umdah. Pada contoh ishtaraka Zaidun wa Amrun. Baik, wa qawluna al-mansubu kharaja bihil marfu' wal majruru. Ucapan kami al-mansub keluar dengannya al-marfu' dan al-majrur. Fala yakun wahidun minhuma maf'ulan ma'ah. Maka tidaklah salah satu dari keduanya bisa menjadi maf'ul ma'ah. Wa qawluna. Jadi sudah berapa ini? Isim sharih, fadlah, kemudian al-mansub, ya. Kemudian wa qawluna al-mansubu bil fi'li aw ma fihi ma'nahu wa hurufu, yang dinasab dengan fi'il atau dengan sesuatu yang padanya ada makna dan huruf-huruf fi'il. Ai anna al-'amila, yaitu sesungguhnya amilnya fil maf'uli ma'ah, anna al-'amila fil maf'uli ma'ahu an-nasba shay'ani, sesungguhnya amil fil maf'uli ma'a, pada maf'ul ma'a, an-nasba, yang menasab, amil yang menasab, gitu. Anna al-amila fil maf'uli ma'ahu an-nasba mana khobar anna syai'ani. Syai'ani ada dua. Jadi sesungguhnya amil ada dua. Amil apa? Amil yang menasab pada maf'ul ma'ah. Fil maf'uli ma'ah an-nasba. Jadi amil yang menasab pada maf'ul ma'ah syai'ani, ini khobar anna. Jadi amil itu ada dua. Ada dua amil yang menasab pada al-maf'ul ma'ah. Fahimtum? Ahaduhuma al-fi'lu wa huwa al-aslu. Salah satunya adalah fi'il dan itu merupakan pokok. Nahu sirtu wa zaidan. Sirtu wa zaidan. Aku bergerak, ya, disertai Zaid bersamaku. Fazaidan maf'ulun ma'ah mansubun bisirtu. Zaidan maf'ul ma'ah mansub bisirtu, dinasab oleh sirtu fi'il, ya, sara. Sama. Jadi mengi'rabnya bagaimana? Coba siapa yang mau mengi'rab? Fadal antum, sampai di antum, ah. Saro. Sirtu wa zaidan, saro. Fi'lun madi, mabni ala sukun, ittisali bidhamir raf'i mutaharrik, la mahalla lahu min al-i'rab. Ta, dhamirun muttasil mabni ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Waw, waw ma'iyah. Zaidan. Maf'ulun ma'ah mansubun bil fi'il wa alamat nasbi al-fathatu dhahitra ala akhirih. Naam. Jadi Zaidan maf'ulun ma'ah al-waw wa ma'iyah, begitu i'rabnya. Zaidan maf'ulun ma'ah mansubun bil fi'li. Naam. Dan tandanya alamat nasbihi alamat al-fathul dharah. Baik. Al-thani, yang kedua, al-ismu dallu ala makna al-fi'li al-mustamili ala hurufi. Isim. Al-ismu dallu. Al-ismu dallu, isim yang menunjukkan ala makna al-fi'li, atas makna fi'il. Al-mustamili, yang mencakup, meliputi ala hurufi, atas huruf-hurufnya. Nahu, contoh, ana sa'irun wan naila. Aku bergerak, ya, bersama Nail, wan nil ya, ana sa'irun wan nila, afwan, ana sa'irun wan nila, nil, yani. Nah, aku bergerak, ya, dengan sungai Nil bersamaku. Dengan sungai Nil bersamaku. Tamam. Fannila maf'ulun ma'ahu. Nil maf'ul ma'ah mansubun bisairun, dinasab dengan sair. Amilnya sair. Nah, sair bukan fi'il kan? Isim. Sair adalah isim, isim fa'il. Liannahu isim, ismu fa'il. Ya, fihi makna al-fi'li. Padanya terdapat makna fi'il. Wa huwa asiru. Isim fa'il padanya mengandung makna fi'il. Yaitu asiru. Ini aku bergerak. Wa fihi hurufuhu aidan. Dan padanya juga huruf-huruf fi'il. Wa hiya sin wal ya wal ra. Jadi al-ism ad-dallu ala makna al-fi'li. Makna fi'ilnya apa? Sa'irun sama dengan asiru. Tamam. Al-mustamil ala hurufi mencakup huruf-hurufnya, huruf-huruf yang ada pada sa'ir, ya, itu mencakup huruf-huruf yang ada pada asiru, yaitu sin, al-ya, dan ar-ra. Ya kan? Naam. Ana sa'irun wan nila. Baik, di i'rab sekarang. Tafadhal. Ana dhamir munfasilun mabni 'ala sukun fi mahalli raf'in mubtada'. Sa'irun khabaru marfu'un bil mubtada' wa 'alamatu raf'i dhammatu dhahirah ala akhirih. Wal waw waw ma'iyah. Sa'irun dulu. Ana mubtada' sudah, kemudian sa'irun. Sa'irun khabar marfu'un bil mubtada' wa 'alamatu raf'i dhammatu dhahirah ala akhirih. Al waw waw ma'iyah. An-nila maf'ulun ma'ah mansubun bil fi'li wa 'alamatu nasbihi al fathatu dhahirah ala akhirih. Nah, jadi ana mubtada', sa'irun khabarnya, kemudian sa'ir kita i'rab ismun fa'il ya'malu 'amalan fi'il, fa'iluhu dhamirun mustatirun fi juban takdiruhu ana. Al-wawu ma'iyah, kemudian an-nila maf'ul ma'a mansubun bisa'ir. Wa lam tansbihi al-fathah bidhahir ala akhirih. Wadih? Naam. وزعم بعضهم أن الناصب له الواو وزعم بعضهم dan sebagian mereka beranggapan menyangka annan nasiba bahwa amil yang menasab lahu maf'ul ma'ah ya adalah al-waw. Ini tambih berarti anggapan sebagian orang bahwa amil yang menasab maf'ul ma'ah adalah al-waw yang di'rab waw ma'iyah itu adalah keliru. Jadi waw ma'iyah itu tidak menasab maf'ul ma'ah. Yang menasab adalah fi'il ataukah apa? Isim alladhi madha fihi makna al-fi'il wa huruf al-fi'il. Seperti pada contoh ini. Naam. Wa qawluna alladhi yudhkaru. Ini yang terakhir dari definisi. Jadi al-ismu sarihul fadlatu al-mansub al-fi'il wa ma fihi makna wa hurufuh. Naam. Dengan ini kita mengetahui dengan definisi al-mansubu bil fi'li au ma fihi makna huruf, dan ini kita bahwa amil yang menasab bukan waw ma'iyyah. Kemudian terakhir alladhi yudhkaru li bayani dzati allati fu'ila al-fi'lu bi musahabatiha, yang disebutkan untuk menjelaskan dzat ya yang dikerjakan fi'il itu dengan kebersamaannya, bi musahabatiha dengan kebersamaannya. Ya, al-waqi'u yang jatuhnya ba'da wawin setelah waw, yaitu waw ma'iyah tufidul ma'iyah tanassan, yang menunjukkan ma'iyah kebersamaan secara nas. Wawnya disebut waw ma'iyah. Nah, di sini dijelaskan alladhi yudkaru ila akhirihi kharaja bihi baqiyatul mansubat. Keluar dengan kalimat ini ya mansub-mansub yang lainnya. Ya, karena mansub-mansub yang lainnya disebutkan bukan dalam rangka penjelasan sesuatu zat yang dikerjakan pekerjaan itu dengan kebersamaannya. Tayyib, wa qauluna ba'da wawin, yani al-waqi' ba'da wawin tufidul ma'iyyah nassan ila akhirih, kharaja bihi al-ismul waqi'u ba'da wawin laysat nassan fi dalalati 'ala al-ma'iyyah. Keluar dengan kalimat ini isim yang posisinya waqi' jatuh ba'da wawin setelah waw, sama-sama jatuh setelah waw posisinya, tetapi laysat nassan bukan nas fi dalalati 'ala al-ma'iyyah, bukan nas dalam menunjukkan kebersamaan. Adapun ini merupakan nas dalam menunjukkan kebersamaan. Ya, yakni waw ma'iyyah. Selainnya yang tidak, yang bukan nas dalam menunjukkan kebersamaan meskipun jatuhnya setelah waw, maka keluar dari ini. Nahwu kharaja Zaidun wa Amrun. Kharaja Zaidun wa Amrun. Zaid telah keluar dan Amr telah keluar. Yakni telah keluar Zaid dan Amr. Ya. Apakah Zaid dan Amr keluar bersama, yakni Zaid keluar bersama dengan keluarnya Amr? Apakah bisa dipahami begitu? Jawabannya tidak. Ini bukan nas dalil yang menunjukkan bahwa Zaid keluarnya bersama keluarnya Amr. Enggak. Ini hanya huruf ataf, ya, yakni Amr diatafkan kepada Zaid, yang berarti Zaid keluar, Amr juga keluar. Nah, ya, dan sudah kita lewati bahwa al-waw pada afun nasqi apa? La yufidu madha? La yufidu al-ma'iyyah wa la yufidu tartib. Naam, tidak menunjukkan ma'iyyah kebersamaan, tidak juga menunjukkan at-tartib. Ya, jadi demikian. Adapun maf'ul ma'ah, maka wawnya memang waw ma'iyah, yakni waw ma'iyah i'rabnya. Waw ma'iyah. Namanya juga waw ma'iyah, berarti nassan fil ma'iyah. Berarti mana nas yang menunjukkan adanya apa? Al ma'iyah. Adapun kharaja Zaid wa Amr, bisa jadi bersama. bisa jadi berurutan. Ya, tidak bersamaan. Nah, ada bahwa ma'iyah maka itu nas dalam al-ma'iyah. Wa mithalul maf'uli ma'ahu. Contoh al-maf'ul ma'ah. Alladhi yantabiku alaihi ta'rifu yang sesuai dengannya ta'rif, definisi ma'a ma taqaddam bersama dengan contoh-contoh yang telah lewat. Yani contoh yang sesuai dengan definisi bersama contoh-contoh yang telah lewat. Qaulul musannif ja'al amiru wal jaysha. Telah datang sang amir dengan al-jaysh, pasukan bersamanya. Wastawal ma'u wal khashabata. Naam. Air itu naik ya dengan alat pengukur bersamanya. Naam. Fal jaysh maf'ulun ma'ah li'annahu ismun sharih. Nih, syarat isim sharih terpenuhi. Fadlah. Ini fadlah tambahan, ai yatimmul kalamu biduni. Namanya tambahan, fadlah bukan umdah, bukan inti. Artinya apa? Yatimmul kalamu biduni. Ya. Ucapan sempurna tanpa dia. Jadi sebenarnya keterangan al-fadla ini, di sini kan ada keterangan ayatimul kalamu biduni, bisa kalian tambahkan di sana di awal tadi. Pada awal keterangan wa qauluna al-fadla. Nah, bisa kalian taklik di sini al-fadla ay yatimul kalamu biduni, supaya antum sudah jadi awal membaca al-fadla di sini sudah paham apa makna al-fadla. Tambahan artinya apa? Yatimul kalamu biduni. Kalam, ucapan sempurna tanpa dia. Itu namanya fadlah, hanya tambahan saja. Tanpa dia tetap sempurna. Nah, beda dengan al-umdah yang merupakan inti. Ya, harus ada, tidak boleh tidak. Nah, mansubun bil fi'li, dinasab oleh fi'il. Wadukira li bayani man sahabal amir. Man sahabal amir fil maji, dan disebutkan untuk menjelaskan siapa yang menyertai, siapa yang bersama amir fil maji pada kedatangannya al amir. Ya, yakni al jaysh di sini didatangkan untuk menjelaskan bahwa al jaysh ya yang menyertai al amir pada kedatangannya dengan kebersamaannya al jaysh, tentara. Ya. Kemudian waqi'un ba'dal wawi allati bi ma'na ma'ah, yang posisinya setelah al-waw yang bermakna ma'a, merupakan nas pada al-ma'iyah, pada kebersamaan. Nah, wa mithluhu ma ba'dahu, dan semisal dengannya contoh yang datang setelahnya. Baik. Yang contoh setelahnya adalah istawal ma'u wal khashabata. Jadi al-khashabah adalah isim sharih fadla, kemudian mansubun bil fi'li, yaitu istawa pada contoh yang kedua. Kemudian dzukir li bayani man sahaba madza man sahaba al-ma fi fil is istiwa. Jadi al-khashaba disebutkan untuk menjelaskan ya yang menyertai air, kenaikan air itu ketika naik ya, yakni bersamanya ada khashaba itu menyertainya. Nah, posisinya jatuh setelah al-waw yang menunjukkan, merupakan nas yang menunjukkan kebersamaan. Naam. Wal muradu bil khashabah, yang dimaksud dengan khashabah di sini adalah huna miqyasun, alat pengukur. Yu'rafu bihi, diukur dengannya, diketahui dengannya qadru irtifa'il ma'i. Qadru irtifa'il ma'i, kadar ketinggian air waqta ziyadati. Waqta az-ziyadah, yakni fi waqti ziyadah, ketika waktu kenaikan. Jadi ingin mengukur berapa ketinggian air itu. Nah, ini air ini kan naik. Nah, ada alat pengukur di situ. Jadi bukan kayu khosaba di sini ya. Bukan kayu biasa, tapi alat pengukur ketinggian air. Nah. Wa asyarul musannifu bihadainil mithalaini. Al-musannif Ibn Ajirruh mengisyaratkan dengan dua contoh ini ila anna nasbal maf'uli ma'ah, bahwa yang menasab, bahwa sesungguhnya ya nasab pada maf'ul ma'ah ala qismain terbagi menjadi dua. Ya. Jaizin wa wajibin. Ala qismaini jaizin wa wajibin. Ya. Nasab itu jaiz, boleh, dan ada yang wajib. Fa ammal jaizu fa dhabitu. Adapun yang nasabnya jaiz, nasabnya boleh, artinya tidak wajib, hanya boleh. Fa dhabituhu, maka dhabitnya, kriterianya, ya, an yasihha tasyriku ma ba'dal wawi lima qablaha fil hukmi. Ini dhabitnya, kriterianya atau kaidahnya. An yasihha, sah, sah tasyriku, ya, persekutuan ma ba'dal wawi, isim yang datang setelah al-wawu wa ma'iyah, lima qablaha, dengan isim sebelumnya, sebelum al-wawu, fil hukmi, dalam hal hukum. Jadi isim yang datang setelah wawu ma'iyah sah untuk, ya, menyekutui isim yang sebelumnya dalam hal hukum, memiliki hukum yang sama, bersekutu dengan dalam hukum. Contoh al-jaisi, seperti al-jaisi pada contoh ja'al amiru wal jaisa, fa innahu yasihhu tasyrikuhu lil amiri fi hukmil maji', karena sesungguhnya sah, ya, tentara itu, ya, bersekutu dengan amir, bersama-sama dengan amir, ya, dalam hal hukum al-maji', yakni memang sama-sama datang. Nah, sama-sama datang. Fatakul, maka anda mengatakan ja'al amiru wal jaisu. Ya, al-amir telah datang dan telah datang amir dan bala tentaranya. Artinya memang amir dan bala tentaranya datang sama-sama. Ya. Mereka datang dari tempat tempat bergeraknya, memang sama-sama datang dan tiba di situ. Biraf'i al-jaish. Nah. Baik. Adapun ja'al amir wal jaisha menjelaskan bahwa telah datang amir, dan saat kedatangan al-amir ada jaish. Nah, ada jaish bersamanya saat kedatangannya. Nah, tetapi karena bisa saja memang jaish tentara itu menyertai dari sana, memang sama-sama mengantar gitu, mengawal, lah, maka bisa ja'al amir wal jaishu. Wajib. Wa ammal wajibu fadhabitu, adapun yang wajib, maka kriterianya, kaidahnya, alla yasihha tasyriku ma ba'da al-wawi lima qablaha fil hukmi. Tidak sah, ya, isim setelah al-wawu menyekutui isim sebelumnya dalam hal hukum, menyamainya dalam hukum, tidak bisa menyamainya dalam hukum, ya, bersekutu dalam hukum. Kal khashabah, fa innaha la yaslihu tasyrikuha lil ma'i fi hukmi al-istiwa, alat pengukur ketinggian air, ya, contohnya fa innaha, karena sesungguhnya alat pengukur ketinggian air itu tidak bisa menyekutui air dalam hal naiknya, ya, bersama air tidak bisa. Alat pengukur itu tidak bergerak, bukan berarti ketika air naik alat pengukurnya juga ikut naik terangkat seperti air, enggak bisa. Karena pengukur itu tetap di tempat, tidak bergerak. Yang bergerak adalah air. Nah, gitu. Naik dan terukur dengan itu. Lianna istawa huna bimakna irtafa'a. Karena istawa di sini maknanya irtafa'a, naik, meninggi. Wal irtifa'u, ini gerakan. Ya. Irtifa' naik, meninggi. Inna mahasola minal marri ala syai'i. Hanya sesungguhnya hasola itu terjadi minal marri, dari sesuatu yang, ya, lewat ala syai'i, atas sesuatu. Hasola terjadi minal marri, dari sesuatu yang al-mar isim fa'il dari marro, yamurru al-mar, yakni yang lewat, ala syai'i atas sesuatu, alladhi huwal ma'u, yang di sini yang dia adalah air dalam hal ini, ya, air yang melewati sesuatu, itu yang naik bergerak. duna tsabiti, tidak as-tsabiti yang tetap di tempatnya, alladhi huwal khasabah, yaitu alat pengukur air. Nah, jadi kalau ini alat pengukur air, misalkan nih dipasang di air nih, almar ala syai, yang lewat atas sesuatu kan air. Airnya naik, naik, naik. Ini ada pengukurnya di sini, angka-angka. Naik, naik, naik, naik. Nah, ini tetap diam dia. Iya kan? Jadi ini al-khasabah tidak bisa menyekutui al-ma' dalam hal pergerakan naik. Karena dia tetap diam di tempatnya. Nah, jadi kita tidak bisa mengatakan istawal ma'u wal khasabatu. Ah, keliru. Karena kalau kita mengatakan istawal ma'u wal khasabatu, dua-duanya bergerak naik. Sementara khasabahnya diam. Fahimtum? Wa mithluhu qauluk. Semisal ini ucapanmu, dzakartu wal misbah. Aku mengulangi pelajaranku dengan lampu, ya, lentera bersamaku. Lenteranya ikut merojah? Enggak kan? Lampunya tidak ikut merojah, tidak ikut belajar dia. Dia hanya menerangi, menyertai orang yang belajar. Jadi tidak bisa dzakartu wal misbahu. Tidak bisa. Fal misbaha la yasihhu tasrikuhu lil mutakallimi fil mudzakara. Al misbah, lentera di sini tidak bisa, ya, menyekutui al mutakallim, pembicara dalam hal mudzakara, mengulangi pelajaran. Wa innamal ma'na, sesungguhnya maknanya, dzakartu musahiban al misbaha. Aku belajar, mengulangi pelajaran dengan dengan lentera bersamaku. Ya. Tamam. Ada pun i'rabnya, antum sudah tahu tadi, sudah kita i'rab. Al wawu di i'rab sebagai apa? Wawu ma'i, ma'iyah. Kemudian al-jaysha, al-khashabata, al-misbaha di i'rab sebagai maf'ul ma'ah. Dalam hal ini apa? Mansubun bil fi'li semua di sini, ya. Naam. Kalau kita rafa, ketika memang bisa dirafa karena nasabnya hanya jaiz, seperti ja'al amiru wal jaisu, karena ya al jais bisa menyekutui al amir dalam hal pergerakan sampai datang, maka na'am, wawunya wawu afin, iya, wawu ataf. Barakallahu fikum, naktafi bihadzal qadar, jazakumullahu khairan, subhanallahi walhamdulillah.